Jalan kita telah berbeda, takkan mungkin satu arah sejak kau berubah. Nyala lilin malam ini tiada guna menerangi hatiku yang gelap. Rindu yang kutitipkan terlanjur kau berikan pada dia yang lain. Matamu yang melihat, mengapa hati turut terpikat, kecewa jiwa ini. Sejak persoalan itu, kau tak pernah datang lagi melepas tanggung jawabmu. Mengapa kau lakukan? Mengapa kau lakukan? Kau dustai janji-janjimu sendiri. Mengapa kau lakukan? Mengapa kau lakukan? Kau dustai lagi mata dan hatiku. Biarlah tak mengapa, rela aku rela. Selama masih ada siang dan malam hari, aku tak ingin sendiri. Selama masih ada siang dan malam hari, aku tak ingin sendiri. Mengapa kau lakukan? Mengapa kau lakukan? Kau dustai janji-janjimu sendiri. Mengapa kau lakukan? Lagi mata dan hatiku.